cinta kepada dirimu. Cinta sampai tergila-gila. Oh rindu, rinduku memikirkan kamu. Hanyalah dirimu yang membuatku mabuk kepayang. Cinta, cinta, cinta pada dirimu. Rindu, rindu, rindu akan senyummu. Hanya satu kamu yang aku mau. Sampai mati kau kan selalu kutunggu. Cinta yang membuat hidupku lebih indah dari hari yang lalu. Cinta yang membuat hati berbunga-bunga. Tinggalkan rasa yang lalu. Cinta kepada dirimu. Cinta sampai tergila-gila. Rindu, rinduku memikirkan kamu. Hanyalah dirimu yang membuatku mabuk kepayang. Cinta, cinta, cinta pada dirimu. Akan senyummu. Hanya satu kamu yang aku mau. Sampai mati kau kan selalu kutunggu. Cinta yang membuat hidupku lebih indah dari hari yang lalu. Cinta yang membuat hati berbunga-bunga. Tinggalkan rasa yang bagaikan racun, dia terus membiusku, menebarkan aroma ke dalam seluruh tubuhku. Detak jantung pun berhenti saat ku bertemu denganmu. Tak kuasa ku menolak. Cinta, cinta, cinta.